Tentunya bersama konco-konco profesional musik Sagida Jember, hadir yang akan memberikan kontribusi perdangdutan Indonesia yang nantinya akan menjadi jaya untuk selamanya. Kali ini bersama seorang vokalis handal kita, akan kita hadirkan spesial buat Anda, Ratna Andika, spesial untuk semuanya.